Darud kita hadapi dengan cara menyalahi Allah, menghadapi ada perjalanan Allah Ta'ala, artinya kejadian menyamun dia dan kejadian merupa dia. Tak serupa Allah ada suatu daripada makhluk, tak serupa pada zatnya dan Allah. Kerana zat makhluk diri dan zatnya zat Allah bukannya diri. Itulah lebih baik pengertian tak serupa pada zat. Yang kedua, tak serupa pula pada sifat-sifat Allah. Tak serupa pada sifat. Kerana sifat-sifat makhluk ini arah. Dia bahasa ada menumpai zat yang diri. Ada pun sifat-sifat Allah itu bukannya arah. Itulah kata tak serupa. Kemudian sambung itu, dan tiada menyamuti akan dia akan makhluk. Akan waktu daripada makhluk. Letak dalamnya itu serupa ke atas. Dan tiada menyamun diri akan dia, dan tiada menyamun dirinya Allah akan dia, akan waktu daripada makhluk pula juga, tak serupa juga, pula. Itu kan soalan. Tapi nak bayar atas, jalan yang kita ni lah tu. Bila cuma orang jamuk dia ada, dia boleh tahu. Segala sifat, dia kata sifat-sifat, dia boleh keluar. Betul apaan dia kata perbuatan. Dia ada jamuk lah tu. Nak bayar atas segala perbuatan. Segala perbuatan Allah tak serupa akhir waktu pun daripada perbuatan makhluk. Bapa, kerana bahawa perbuatan makhluk, segala perbuatan makhluk ini mencari seperti rumah antara mesti daripada upama gaji. Nak banyak katanya perbuatan makhluk itu daripada madzah. Kita kata daripada kaca. Katakanlah nak buat rumah, boleh buat kalau kata tak ada siapa. Boleh jadi nak buat rumah tu turut dah tukar lagi. Nak mula lah ni, nak mula nak mehli. Hari-hari 14 nak mula hari ni mula pergi. Tukar lagi. Faham hari mana ni? Nak mula hari ni. Nak mula apa nak mula buat dia? Faham mana kalau besi-besi, kalau kali tak ada lagi? Banyak lah kalau dia tak ada. Nak duduk betul-betul. Jadi nak lihat kata perbuatan makhluk ni kena ada madzah. Dan nak buat orang lagi kena ada besi, kena ada penunggunya, ada penamunnya, ada pasir. Itu madzah. Nampak tak? Daripada tak ada kepada ada, mana boleh kita kata perbuatan makhluk? Ada pun perbuatan Allah Ta'ala dari tak ada kepada ada. Apa yang panggil perbuatan yang buat hati itu mana? Dari itu bila kita tahu itu sebenarnya bukan buat dari itu daripada hati itu. Tapi sebabnya ikhtiar usaha dan juga. Ikhtiar tul ambil hati jauh, campur, hitung, begitu ya. Maka lepas usaha bukan buat uang. Tak buat sama anak yang tak ada biasa bukan makna itu. Buat mana usaha. Tapi ini lah boleh kita berkata kilau yang kata perbuatan. Boleh kata. Tapi walau bagaimanapun takut silap faham. Lalu kata perbuatan Allah Ta'ala bersalahan ada makhluk pada segala perbuatan perbuatan makhluk. Itu bagus. Kerana segala perbuatan makhluk ini seperti rumah-rumah. Mesti daripada upama kayu. Daripada kayu dia upama. Daripada alat gajah kita bagi. Dan perbuatan Allah. Segala perbuatan Allah didapatkan daripada ketiadaan apa-apa. Didapatkan, dimengadakan daripada tak ada, kepada ada. Itu. Itu dia. Jadi itu, hanya. Apa makna didapatkan daripada ketiadaan apa-apa? Hanya dikeluarkan daripada ada, daripada tiada, kepada wujud, kepada ada. Itu mana perbuatan Allah Ta'ala. Daripada tak ada, kepada ada. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha itu saja ya. Kamu boleh kita berkejap, kata kita buat. Akhirnya satu seorang Jabriyah yang terlalu penakut berdoa. Ini terlalu penakut berdoa, jatuh dia dah kesak. Habis dia kata gila gila pada terlalu pelajar lampau, dia tidak dia dah kesak. Dia takut ini, dia takut nak kata buat, dia takut kata, dia tulis kutu nak buat awak ada. Lagi pula kita makhluk nampaknya tak ada. Nampaknya kita tu tak berkhianat pada Allah Ta'ala. Lalu dia tak ada contoh buat makhluk. Siapa dia Nabi? Ikhtiar unang. Sama-sama semua. Selajak nak kuja. Ah, tu dia. Tapi tu lah oleh Jabariyah. Dia tak berani nak mengaku. Dia kata itu. Kita tak ada. Semua tu Allah tak ada. Tu oleh Jabariyah. Ada pun kita ada senang tak. Maksud dalam bab dia ketiga. Dia baca siapa. Dia baca kepada kita. Oh, Tuhan sendiri lagi membaca kepada kita. Saya masih kata banyak kalau tak ayat-ayat. Dia kata, Wallahu ya'lamu ma tamna'u. Wallahu ya'lamu ma tamna'u. Tuhan sendiri cakap ni kata. Dan Allah tahu barang yang kamu buat. Tengok berhenti lah di kata kamu buat. Padahal ketika kita tak ada kata kita buat apa salahnya. Berhenti lagi nyebaca kita. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Jadi kita pun mengaku tu, hanya tu buah, hanya dia tu buah. Tak ada puas, tapi makna buah, tak apa makna buah. Makna buah tu kusur. Oh, dia benda ada belakang dah. Nak buat rumah ada belakang dah, dia ada belakang dah, pasir, batu. Dia, walaupun dia ada kata, apa buat dia ni, apa molat dia ni, betul molat, apa buat. Tak boleh kata pula buat dia. Tak apa ni, mana pun semua daripada pembatan kayu, bentuk dia betul dia. Benar boleh tak? Nanti cuba kaya tak tahu. Nak buat dia ada lah. Nah, kalau itu boleh kita mengaku ambil buah itu boleh. Tapi buah dalam arti kata usaha. Bukan buah dengan makna orang tak ada buat dia. Dan karena tidak siapa pun bersifat dengan buah dengan makna orang tak ada buat dia. Selain Allah. Nah, ada kata satu pada perbuatan dia lagi. Nah, dari sini kata perkataan perbuatan Allah bagi perbuatan makhluk. Oleh kerana kita pelindung dengan sahabat, pelindung dengan usaha, jadi nampak satu hal ini. Cara-cara itu segala dengan sahabat. Tapi itu ahli tahu, selain pada dia iman, akidah dia dah bersih, akidah dia betul dengan ahli senanda, dia usaha itu dan kena main pertabat usaha itu, siapa dia tak selalu pelindung dengan sahabat. Tak selalu pelindung dengan usaha. Ya, dan kita kan lagi dia pilih pada usaha, tak mati, kita maju, kita terpelindung lagi. Tak nampak tu saya lagi, dia nampak, nampak tu saja. Ya. Atau yang ahli sufi dia nak sebut tahu dia. Nah, tidak jadi berlawan dengan Jabariyah takut kata. Namun bila ahli tahu kita dulu dengan Jabariyah dah. Jabariyah tak mesti kau. Kau ni tak istan. Baik. Haa, dia. Lalu kata dia dan perbuatan makhluk atas jalan usaha dan menyertai dengan anggotanya dua. Kau dah tujuh. Menyertai nya dua. Tak ada zahir benda tu berlaku di sisi anggota makhluk boleh kita katakan dia tu buat. Terus saja. Dia tu ambil berkat, dia tu paku, dia tu apa nama berdiri, boleh kita kata dia tu buat. Tak salah lah. Dan perbuatan Allah Ta'ala atas jalan mengadu. Makna mengadu, hak tak ada, boleh adu. Atas mana tak ada, untuk tu boleh adu. Tak payah kita nak tengok jauh. Tengok di kita ni kuku. Masya Allah. Jangan-jangan. Boleh tak kira? Kuku kita ni. Minggu dah yang kuku pulak tu tau. Tak ada tiba lagi. Haa macam dah lah. Ada lagi dah dulu. Kuku ini dia tengok balik. Tak ada dah lagi. Kalau ada lagi tak tengok dah ni kita. Haa. Ada boleh kira. Kau nak betul sini ruah-ruah. Ruah. Bakal ada kuku macam sini. Nak kira ada ke lah. Tak boleh kira kau lah. Bermakna tak ada. Tak juga tu. Tapi kan hujung dia tidak mengelak. Dia tidak mengelak. Dia tidak mengelak. Kalau kata mari dari pada ada. Ada tu mana ada. Dapat kita gerak hasil-hasil tak ada pula teman itu mana. Ini kan galong. Tapi benda dah dapat lah tu pun yang payah nampak. Tak. Tak mesti dia tak. Itu lah di antara kita dengok tu. Semua tu daripada tak ada pada ada. Dia jauh ada. Apa pula kita tengok pokok-pokok, jalan-jalan di pokok kecil, dia jatuh ke bawah. Allah, ada pokok lah. Mana dia mari? Itulah mana hijat daripada tanda kepada ada itu perbuatan Allah Ta'ala. Dia jatuh ke bawah pada tanda. Kemudian, mustahil lawannya, yaitu mumah dada tubuh ta'ala lil hawa bin nah.